فنواصل درسنا الأصول في علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان آخر ما درسنا من هذا الكتاب ما يتعلق هو بحث الأحكام. فقد عرفنا بالأمس تعريف الأحكام لغة واصطلاحا وما يتعلق بذلك، والآن سنأخذ بابا جديدا وهو أقسام الأحكام الشرعية. اقرأ يا الفتى، اقرأ. قال: أقسام الأحكام الشرعية. تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الأول: فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. فخرج بقولنا: على وجه الإلزام المندوب. فالواجب يساب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وخطأ وحتما ولازما. الثاني: والمندوب لغة المدعوه، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا: لا على وجه الإلزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب تركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. الثالث: والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارعي على وجه. Kenapa dari tadi antum asyari'i, kenapa kasrah? Sebagai apa itu dalam nahu? Nahunya ada sampai mana antum? Mulhatul i'rab. Sebelumnya? Belum belajar mutamimah berarti antum. Terus diulangi mutamimah dan tufah. Belum lewat mutamimah dan tufah. Dari tadi asyari'i. Sebagai apa? Apa posisi dia itu dalam nahu? Kok asyari'i kasrah? Kenapa majrur? Hah? Saya tanya-tanyakan dulu, pertanggungjawabkan dulu bacaan antum. Kenapa asyari'i? Pertanggungjawabkan dulu. Apa alasan antum membaca yang asyari'i? Hah? Pertanggungjawabkan. Antum membaca sebuah harokat harus bertanggungjawab. Harus punya alasan. Apa alasan antum membaca di asyari'i, tidak asyari'u dan tidak asyari'ah? Apa alasannya? Sekedar baca? Itu enggak belajar? Kurang perhatikan? Dia yang membuat antum membaca di asyari'i? Masa asal baca aja? Kan antum udah belajar nahu. Setiap membaca pikirkan. Ini kalau saya baca majrur udah lewat di tufasaniyah al-majrurat thalathatun. Kalau saya baca al-marfu udah lewat juga al-marfu'atu sab'ah. Ini masuk yang kemana? Kalau baca al-mansubat juga udah lewat. Hah? Kenapa majrur ini? Kenapa? Ikutnya yang mana? Ha? Yang tadi kan tadi lewatin. Yang mana? Syari'i yang pertama tadi. Ha, syari'i pertama kenapa antum baca syari'i? Sebenarnya tadi ingin berubah. Jadi karena ragu ikut aja. Yang sebenarnya apa? Mansuk. Mansuk. Kenapa mansuk? Mafulun bi. Apa definisi mafulun bi? Itulah penuntut ilmu. Baca jangan asal baca antum, penuntut ilmu antum. Jangan asal goreng aja. Ya. Begitu baca perhatikan. Tadi malam murojaah. Ini besok saya akan baca ini akan lewat. Ini kalau saya baca asy'ariyah sebagai apa? Mansubat udah lewat tufasaniyah. Ya. Kalau maf'ulun bih, ini apa definisi maf'ul bih? Masuk enggak? Ya. Perhatikan bacaan. Jangan asal baca. Terapkan kaidah yang sudah dipelajari. Terus. Terus dulu, nanti saya baca ulang. As-salis wal muharramu lughatan al-mamnu'u wastilahan ma laha 'anhu asy-syari'u 'ala wajhi al-ilzami bit-tarki kal-huquqi wal-walidaini wa kharaja bi qawlina ma laha 'anhu asy-syari'u wal-wajibu asy-syari'u. Kok tadi katanya mansub, sekarang jadi marfu. Apa alasannya? Kenapa marfu? Ya dari dipikir lewat artinya. Nah, jadi kenapa ini marfu sekarang? Tadi mansub, sebelumnya majrur. Fa'il. Apa definisi fa'il? Apa definisi fa'il? Sudah belajar muhatul i'rab. Definisi fa'il enggak tahu. Harus ulang antum jurumiyah, turun kelas hati antum. Apa definisi fa'il? Apa definisi fa'il? Definisi fa'il? Hah? Kok lupa baru dalam posisinya tuh sedang belajar nahwu sekarang. Kok bisa lupa fa'il? Jadi udah sekian tahun gak nyentuh lagi kitab nahwu, tersibukkan dengan dakwah. Apa definisi fa'il? Faisal. Definisi fa'il. Kita harus turun kelas, harus belajar Rasulullah jilid satu lagi. Ya. Indah ya Afrijal. Apa definisi fa'il? Hah? Ahsan. Al-madhkur qablahu fi'iluhu. Tayyib, istamir. Baik, ulang-ulang lagi. Rasulullah jilid satu, jilid dua. Al-Fat, Faisal. Belum lewat tufasaniyah antum berdua. Belum boleh ikut tamimah sebenarnya. Harus belajar lagi tufasaniyah. Jangan malu dan jangan gengsi. Ya, belajar itu jangan pertahankan gengsi. Baik. Syekh Mukbil belajar qatrun nada 7 kali. Kalau kita belum bisa ngapain gengsi? Terus. Anda enggak basa-basi kalau ngajar. Terus. Kharaja bi qawlina ma al-wajibu wal-mandubu wal-mubahu wa kharaja biqawlina ala wajhi al-ilzami bit-tarki al-makruhu wal-muharramu. Kenapa hu? Kenapa enggak al-makruha? Dan kenapa tidak al-makruhi? Hah? Kenapa Al-Fat? Salah baca juga? Hah? Kenapa Al-Makruhu? Hu? Kenapa enggak ha? Enggak hi? Enggak bisa nih baca, asal baca aja. Oh, bahasa Indonesia ini bahasa Arab nih. Kalau udah belajar nahu. Khabar dah. Khabar dari mana? Harus belajar lah ya. Harus belajar bahasa Arab lagi. Rasulullah jilid 2. Terus, Tamir. Belum lewat tuh fasanya itu. Wal muharramu yubathu tarkuhu imtithalan. Terus. ويستحق العقاب ويستحق العقاب عقابه فاعله ويسمى مهذورا أو ممنوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى أقسام الأحكام الشرعية. Pembagian hukum-hukum syar'i. Tanqasimul ahkamu asy-syar'iyyatu ila qismaini, taklifiyyatin wa wad'iyyatin. Hukum syariat, hukum syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ahkam taklifiyah, pembebanan taklifiyah. Artinya kita dibebankan dengan hukum tersebut, dibebankan untuk melakukan atau meninggalkan serta meyakininya. Yang kedua, wawadhiyah, sebuah hukum yang dia bukan bentuknya bukan pembebanan, tetapi dia adalah sebuah alamat, sebuah tanda untuk suatu hukum ahkam taklifiyah. Qala fa taklifiyatu khamsatun, hukum taklifiyah itu ada lima. Yang pertama al-wajibu wal-mandubu wal-muharramu wal-makruhu wal-mubahu. Wajib, mandub, kata lain dari mustahab, sunnah, masnun. Muharram, makruh dan mubah. Jadi kalau ada yang bertanya mahyal ahkam at-taklifiyah, maka jawabannya adalah al-wajibu wal-mandubu wal-muharramu wal-makruhu wal-mubah. Ini namanya at-ta'rif bi dzikri anwa'ihi. Ya, bukan mimbab at-ta'rif ta'rif mahiyatih. Hukum asal dalam ta'rif adalah ta'rif mahiyatih. Ya, ta'rif mahiyati ahkam taklifiyah, ya, yaitu maqtadahu khitabu asy-syara' al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin min talabin aw takhyirin. Itu ahkam taklifiyah. Itu definisinya. Di sini beliau memberikan definisi ahkam taklifiyah bi dzikri anwa'ihi wa aqsamihi wa laisa bi ta'rifi aw bi dzikri mahiyatihi. Berikut ini definisi setiap atau masing-masing dari lima hukum ahkam taklifiyah tersebut. Yang pertama, fal wajibu lughatan as-saqitu wal lazim. Fal wajib lughatan, yakni lughatan min haitsu lughah. Fal wajib secara bahasa, wajib isim fa'il dari wajaba yajib, wajib. Bermana as-saqitu isim fa'il wal-lazimu, as-saqit yang jatuh, al-lazim yang keharusan, sesuatu yang harus atau sesuatu yang thabata fi syai', sesuatu yang sudah menempat, yang sudah menetap di suatu tempat. Contoh al-wajib bermana as-saqit adalah firman Allah Jalla wa'ala, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ. Apabila al-butun, unta itu telah wajabat, maka makanlah. Maksudnya telah wajabat, ay waqa'at, ya, wasaqatat, dia telah jatuh karena disembelih, telah jatuh kepada ke bumi, maka hendak dimakan sebagiannya dan diberikan kepada fakir miskin sebagiannya. Contoh al-wajib makna lazim adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' faqad wajaba al-ghusl," ay faqad lazima al-ghusl. Besok saya tanyakan dalil-dalil. Nanti akan ada ujian ya. Kalau yang enggak lulus ujian saya gugurkan, enggak akan boleh masuk lagi pelajaran saya. Baik. "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' faqad wajaba al-ghusl," ay lazima al-ghusl. Apabila dia telah duduk di antara empat cabang istrinya, maksudnya melakukan jima, ya, maka sungguh telah wajib al-ghusl, mandi. Maksudnya lazima al-ghusl, telah lazim, ya, telah tertetapkan hukum ghusl. Di sini bukan faqad saqata, enggak mungkin diartikan saqata, sungguh telah jatuh mandi, tapi faqad la lazima. Demikian juga ucapan orang Arab yang menyatakan wajabatil ibl, wajabal ibl, unta tersebut sudah wajib. Maksudnya apa? Ai safata wa lazima makana, dia telah menjatuhkan, merebahkan dirinya dan telah melazimi, menetap di tempat, di tempatnya. Jadi makna al-wajib secara bahasa adalah as-saqitu wal lazim. Naam. Wa istilahan ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس adalah perintah syariat yang harus dilakukan. Ada perintah syariat yang sifatnya hanya anjuran. Kalau wajib adalah perintah syariat yang bentuknya ilzam, pengharusan, harus dilakukan, bukan pilihan. Fa kharaja bi qaulina ma amara bihi syari', maka ucapan kami tentang wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Asy-syari'u fa'il daripada amr, ismun marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu, mana fi'il sini amara, ya. Al-muharramu, al-muharramu fa'il dari fakharaja. Al-muharramu wal-makruhu wal-mubahu, maka keluar dengan ucapan kami ma'amara bi syari'u al-muharramu. Karena al-muharram bukan sesuatu yang diperintahkan, al-makruh juga bukan sesuatu yang diperintahkan, bahkan dia manha anhu asy-syari'u, wal-mubah juga bukan sesuatu yang diperintahkan. Qala wa kharaja bi qaulina ala wajhi al-ilzam al-mandubu fa'il daripada kharaja. Dan ucapan kami ala wajhi al-ilzam mengeluarkan al-mandub. Kan al-mandub walaupun dia terkadang amara bihi syari', tetapi laisa ala wajhi al-ilzam, lakin ala wajhi al-has, sebagai hasungan, anjuran. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu liman qabla al-maghrib liman yasha', kata Nabi. Ya, yani dia diperintahkan, tetapi laisa ala wajhi al-ilzam wa innama ala wajhi al-istihbab wal-has wal-nadab. Ya, tidak harus dilakukan, tetapi dianjurkan untuk melakukan. Nah, itu yang mandub, itu yang sunnah. Ini definisi al-wajib. Jadi idzan idza qala qa'ilu ma ta'riful wajib, taqul al-wajib lughatan as-saqitu wal-lazim wa istilahan ma amara bihi syari'u ala wajhi al-ilzam. Ya, kalimat ma amara bihi asy-syari' mengeluarkan beberapa hal: haram, al-muharram, al-makruh, wal-mubah. Ya, ala wajhi al-ilzam mengeluarkan al-mandub awil mustahab awil masnun. Karena al-mandub awil mustahab awil masnun in kana ma'muran bih, lakin laisa ala wajhi al-ilzam wa innama ala wajhi al-afdhaliyah aw istibabiyah. Naam. Qala sekarang wal wajibu, orang yang melakukan fi'il wajib atau yang meninggalkannya. Apa kedudukan orang yang melakukan wajib dalam Islam dan apa kedudukan orang yang meninggalkan al-wajib dalam Islam? Wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan. Perhatikan bahasa Syekh. Perkara wajib yusabu fa'iluhu. Fa'iluhu naibul fa'il. Apa definisi naibul fa'il? Taufiq. Hah? Belajar nahu enggak? Apa itu naibul fa'il? Hah? Allah musta'an. Indah ya imam? Hah? Al-ismu masfu' ma la yadhkuru. Yadhkuru fa'iluhu. Yadhkuru mana fa'ilnya? Berarti terjemahan bahasa antum, dia adalah isim yang marfu' yang dia tidak menyebutkan fa'ilnya. Berarti fa'iluhu mansub maf'ul bih. Mana fa'ilnya yadhkuru? Siapa fa'ilnya? Ya Abdul Rahman, definisi naibul fa'il. Belajar, betul-betul belajar. Nyele-elean belajar. Indah ya Ahmad. Ahsan. Aula. أحسن الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله. نعم. قال ويسمى أو الواجب يثاب فاعله امتثالا. Amalan yang wajib itu pelakunya itu mendapatkan pahala, tapi syaratnya apa? Imtithalan, apabila dia melakukan yang diperintahkan tersebut tujuannya melakukan ketaatan. Kalau dia melakukannya ala sabilil adah falaysa muthaban, kalau dia melakukannya ala sabilil riya sudah enggak dapat pahala, dapat dosa lagi. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Ini harus perhatikan imtithalan, kalimat yang sangat penting. Yani fa'alahu ala sabili ay annahu awqa'a al-ma'mur ala sabili ta'ah. Ala sabili ta'ah. Mari perhatikan kalimat berikut ini. Ini membedakan Ahlussunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Tariku fa'il daripada istahiq, al-iqab maf'ulun bih. Wa istahiqul iqaba tariku, yang meninggalkan perbuatan amalan yang wajib berhak mendapatkan azab, berhak. Ini beda dengan ucapannya wa yu'aqabu tariku, ini membedakan Ahlussunnah dengan Khawarij. Karena orang yang meninggalkan al-wajib berarti apa namanya? Ma'siyah, bukan kesyirikan, selama bukan kesyirikan, maka dia berhak mendapatkan azab. Tetapi tahtal masyiah, insya'a azabahu wa insya'a afa'an. Kalau Allah berkehendak untuk mengazab, Allah akan mengazabnya. Dan jika Allah berkehendak untuk memaafkan walaupun dia belum bertobat, maka Allah akan memaafkannya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah tidak demikian. Pelaku dosa besar pasti dia kau. Berarti ya, dia tempatnya di dalam neraka. Di situlah keluarnya paham Khawarij mengkafirkan ashabul kabair. Mu'tazilah di dunia mereka tidak mengkafirkan dan tidak menyatakan dia muslim, manzilah bainal manzilatin, tapi tempatnya dalam neraka. Jelas? Orang yang meninggalkan salat atau meninggalkan sebuah kewajiban haji atau zakat, dia dikatakan diazab atau berhak diazab? Misal dia akan diazab atau dikatakan dia berhak untuk diazab? Dia akan diazab. Sufyan berhak. Anda bilang apa tadi? Ya, zakat kan wajib dan contohnya yang lain. Orang tersebut dikatakan akan diazab oleh Allah atau dikatakan dia berhak untuk diazab? Jangan ragu-ragu. Anda enggak merincikan yang lain. Jawab dulu pertanyaan saya. Pilih salah satu dari dua jawaban di atas. Pasti diazab. Antum Khawarij dan Mu'tazilah berdua. Bahaya kan? Oke, perhatikan bu. Antum berdua paham Khawarij dan Mu'tazilah. Sama antum mama Mu'tazilah dan Khawarij. Ya. Nah, Al-Fat, apa yang benar? Kalau dia bertobat sebelum meninggal. Antum pilih salah satu dari jawab. Yang cerdas jadi seorang murid. Jawab sesuai pertanyaan. Jangan buat pertanyaan sendiri. Enggak usah dirinci. Saya bertanya, orang yang meninggalkan zakat, meninggalkan sebuah kewajiban, dia dikatakan diazab oleh Allah atau dikatakan berhak untuk diazab? Pilih salah satu dari jawaban. Jangan buat rincian-rincian lain. Hah? Enggak tahu antum, bingung antum, mana Ahlussunnah, mana Khawarij, mana Mu'tazilah berarti. Antum enggak bisa dikatakan Ahlussunnah, enggak bisa dikatakan Mu'tazilah, enggak bisa dikatakan ya. Warna-warni antum. Abu-abu. Indah ya Afrijal? Ya, ya. Hah? Seperti itu jawaban yang anda buat. Ya azab tahta masyiatil. Berarti gimana? Pasti tapi tahta masyiatil. Lebih bingung lagi antum. Ingin ilmiah tapi antum bingung. Indah ya Taufik? Dikatakan dia akan diazab atau dikatakan dia berhak untuk diazab? Kalau Allah mengampuni, pilih salah satu dari jawaban yang saya buat. Jangan buat jawaban sendiri. Hah? Apa jawabannya? Tinggal pilih aja kok. Apa ini maksudnya? Kepala ini tidak mau jawab atau tidak tahu? Kalau Allah mengampuninya. Antum jawaban anak tadi apa? Jawaban yang anak buat apa? Atau harus cerdas, anak kan buat dua jawaban. Pilih salah satu dari dua jawaban. Jangan buat jawaban sendiri. Saya ulangi ya. Antum yang bukan anak SD lagi. Udah TD antum, bukan tahfidz. Nah. Orang yang meninggalkan zakat, haji, puasa, dan meninggalkan yang wajib, kita katakan dia akan diazab oleh Allah atau kita katakan dia berhak untuk diazab oleh Allah? Kau bingung, udah ada jawaban di sana. Pilih salah satunya. Yang mana? Nomor satu apa nomor dua? Iya, akhi Taufik jawab. Ambil salah satu dari jawaban ana. Kok bingung? Jangan buat sendiri jawabannya. Yang mana? Jawabannya? Hah? Akan diazab. Dia akan diazab. Khawarij antum. Hah? Imam? Berharap baru aja lewat. Sudah lupa kalian. Bagaimana dua hari berikutnya? Belum ada 5 menit jawabannya. Kalian sudah lupa. Menunjukkan kalian lamun darus. Tidak perhatian. Jelas-jelas Syekh baru aja menyatakan wa yastahiqul iqabah tarikuhu. Dan orang yang meninggalkan perbuatan wajib itu berhak untuk diazab. Tidak dikatakan diazab, karena kalau dikatakan diazab berarti sudah pasti diazab. Sedangkan seluruh pelaku maksiat di bawah kesyirikan itu tahta masyiatillah. Yang meninggalkan salat pasti diazab atau berhak untuk diazab? Berhak, imam. Jawaban lain. Hah? Apa jawaban lain? Tergantung kalau dia meninggalkan sholat karena dia malas, maka itu tahta masyiatillah. Kalau seandainya dia mengatakan sholat wajib, maka dia azan. Barakallahu fiik. Karena dia telah kafir dengan meninggalkan sholat karena meyakini, atau pendapat yang roji walaupun dikarena malas-malasan. Jelas ini? Nah, antum harus betul-betul jeli belajar. Ya, nampaknya serius begitu ditanya terkejut-kejut, berarti seriusnya enggak jelas. Ya. Orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib berarti pelaku maksiat. Selama maksiat itu masih di bawah kekufuran dan kesyirikan, maka semuanya tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa'anhu. Ya, innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Maka ucapan yang seperti ini lebih tepat untuk dikatakan, diungkapkan daripada ucapan sebagian mereka bahwasanya orang yang wayu'aqabu tarikuhu. Nah, itu kesannya pasti diiqab, padahal yang namanya ahli tauhid ya, dia bisa diampuni dosa-dosanya walaupun dia belum bertobat kepadanya, karena syafaat Nabi kepada ahlul kabair atau masyiatullah azza wa jal, ya, karena tauhidnya dia. Itu bagaimana hadith al-bitaqah memiliki dosa 99 gulung, setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang, tapi dia memiliki satu kartu yang berisi tauhid. Famalat bihinna la ilaha illallah. Qal wa yusamma faradhan, fardhan bukan faradhan, wa fariidhatan wa hatman wa laziman. Ini nama-nama istilah wajib. Jadi kalau antum lihat di dalam kutubul fiqh disebut dengan istilah fard, fariidhah, hatman, lazim, wajib, ini sama semua artinya. Ya, ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqabu iqaba tarikuh. Wadih. Jadi apa manhajnya al-sunnah wal jamaah terkait mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib seperti salat, puasa, haji, faisal? Dia berhak untuk diazab. Antum dah rujuk berarti dari paham Khawarij. Barakallahu fiik. Sama tarik lazim. Ya, banyak ya contoh farad di mana wajib. Faman farada fihinna al-hajj wa ma taqaraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayh. Ya, ini menunjukkan al-farad di mana al-wajib. Sama ini pendapat jumhur, kecuali Hanif orang Hanafi, Hanafiyah, mereka berpendapat beda. Mereka juga Al-Hatim dalam Al-Quran, dalam hadith, wa kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya. Baik. Qala wal mandubu lughatan al mad'u, sesuatu yang diseru, yang diserukan, sesuatu yang diseru untuk melakukannya. Al mad'u, yang diundang, yang dipanggil, yang diseru, itu al mandub. Al mad'u wa istilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhi al ilzam, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang sifatnya bukan ilzam, pengharusan, tetapi sifatnya hasungan dan anjuran, seperti ar-rawatib. Ar-rawatib dalam beberapa nas diperintahkan, tetapi perintahnya itu bukan ala wajil izam. Dari mana diketahui? Itu nanti akan kita bahas. Wal aslu fil amri lil wujub, kok bisa enggak wajib padahal ada perintahnya? Nanti akan kita bahas dalam bab as-sawarif. Ya. Qala fa kharaja min qawlina ma amara bi syari'u al-muharram wal makruh wal mubah. Karena al-muharram ma nahaa anhu syari'. Maka juga al-makruh wal mubah, ya. Nanti akan kita ketahui dia tidak diperintahkan, dan dia juga ma la yata'allaq bi amrin wa la nahyin li dzatih. Qala wa kharaja bi qawlina la 'ala wajhi al-ilzam al-wajib, kana al-wajib huwa 'ala wajhi al-ilzam. Wal mandub yusabu fa'iluhu imtithalan. Amalan yang sunnah, yang mandub, yang melakukannya mendapatkan pahala dengan syarat imtithalan, ay annahu qama bihi 'ala wasabil at-ta'ah, laysa 'ala sabilil 'adah wa laysa 'ala sabilir riya'. Wadih. Wala yu'aqabu tarikuhu, yang meninggalkannya tidak diiqab. Ya. Tidak diiqab yang meninggalkannya, dan tidak dicela orang yang meninggalkan amalan sunnah. Dari sini antum harus punya sifat ilmiah. Terkadang seorang santri mencela temannya, meremehkan temannya atau ustadznya karena ustadznya kurang mengamalkan amalan-amalan sunnah. Apa haknya antum meremehkannya? Secara ilmiah, apakah itu hal yang diremehkan? Enggak, dia enggak melakukan dosa. Kalau dia tidak melakukan perbuatan dosa, itu apa kita cela? Kalau dia kurang semangat, itu antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Apa urusannya kita? Adapun mimbab nasihat, maka pintu nasihat selalu terbuka. Nasihati dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat untuk semangat melakukan amalan sunnah. Ya. Dan terkadang mereka mencela secara umum. Wala yazalu ar-rajulu yata'akhkharu 'anil khairi hatta yu'akhkhirahum Allah. Tatkala sebagian para sahabat Nabi berlambat-lambat untuk masuk ke saf pertama, tapi bukan individunya beliau celanya, sifatnya orang yang menunda kebaikan. Jelas ini. Karena sebagian orang dia menuntut ilmu, saking semangatnya ibadah, mulai dia lirik ke kanan dan kiri kawan-kawannya yang malas. Akhirnya dia tanpa sadar dirinya jatuh ke dalam sifat ujub. Bahkan sebagian murid, ya, dia tidak mau belajar kepada seorang guru hanya gara-gara gurunya mungkin kurang menjaga rawatib, hanya karena gurunya kurang menjaga salat duha, salat syuruk. Ini kan enggak ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Perintah sebaliknya, sikap harus di atas ilmu. Secara ilmu, tercela enggak orang yang meninggalkan salat syuruk? Enggak. Dia enggak meninggalkan yang wajib, kecuali dia telah meremehkan amalan sunnah. Ini baru dicela. Oleh karena itu ada seorang yang meninggalkan amalan yang sunnah dicambuk oleh Umar, maka maksudnya karena dia mencela dan meremehkan. Nah, itu dalam masalah makruh. Jelas ya? Wala ya'aqab tarikuhu. Adapun bab nasihat adalah bab yang maftuh, terbuka tentunya. Dan tentunya di sana juga ada bab seorang guru hendaknya menjadi figur buat murid-muridnya dan seterusnya. Tapi bagi murid-muridnya tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan dia bermalas-malasan. Qala wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Ini kata lain. Kadang-kadang dalam kutubul fiqh mereka sebut hadha mandub, hadha sunnah, hadha masnun, hadha mustahab, wa hadha nafl. Jelas ya? Qala wal muharram lughatan al mamnu'. Al muharram secara bahasa al mamnu'. Ya. Yang dicegah, yang dilarang. Ya, yang ditahan itu al mamnu'. Apa contoh ayat Al-Quran bahwa Al-Muharram bimana Al-Mamnu adalah dalam surah Al-Qasas, cerita Nabi Musa, ibunya dan Fir'aun. Waharramna alaihil maradhi', kami haramkan untuk Musa seluruh wanita-wanita yang ingin menyusuinya. Setiap ada wanita yang menyusui Musa alaihissalam, tidak keluar susunya. sampai mereka membawanya kepada seorang wanita, maka dia menyusuinya dan keluar susunya, yaitu ibu kandung beliau. Allah tahan, enggak keluar, padahal mereka semua sedang menyusui. Kan aneh, ketika menyusui Musa enggak keluar susunya, sampai mereka membawakan Musa alaihissalam kepada ibunya dan mereka tidak tahu itu adalah ibunya. Wa harramna 'alaihi al-maradhi' min qabl, ay wa mana'na 'alaihi al-maradhi' min qabl. Wadih. Wa istilahan, secara istilah, manaha 'anhu syari'u 'ala wajhil ilzam bitark, sesuatu yang syariat melarangnya secara ilzam, artinya harus, sebuah keharusan, bitar, harus untuk ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Di sana ada sesuatu yang dilarang tetapi tidak harus ditinggalkan. Itu yang disebut dengan makruh. Ta'uqul walidain, dirhaka kepada kedua orang tua. Qala fa kharaja biqaulina manaha anhu syari' alwajib wal mandub wal mubah. Karena wajib, mandub, mubah tidak dilarang. Wajib, mandub malah ma'mur bih. Wal mubah la yakun ma'muran wa la yakun manhiyan an. Qala wa kharaja biqaulina 'ala wajhi al-ilzam at-tark bitark al-makruh. Al-makruh in kana manhiyan 'anhu laysa walakinahu laysa 'ala wajhi al-ilzam. Qala wal muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan. Artinya dia meninggalkan sesuatu itu karena taat kepada Allah. Adapun kalau dia meninggalkannya 'ala sabilil 'adah, 'ala sabilil 'adah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa yastahiqul 'iqabu wa yastahiqul 'iqaba fa'iluhu. Fa'il, orang yang melakukan perbuatan yang haram berhak mendapatkan azab, berhak. Ini lebih tepat daripada ucapan kita wa yu'aqabu fa'iluhu, ya. Karena ashabul kaba'ir tahta masyiati la insya'a 'adzabahu wa insya'a 'afa 'an. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wadih, Sufyan. Faisal yang pulang sudah bawa paham Khawarij. Belajar di mana Faisal? Lampu Nur. Ah, Lampu Nur mengajarkan Khawarij. Kacau. Wadih. Wadih tapi apanya yang wadih? Apanya yang wadih? Kok itu pula yang wadih? Meninggalkan. Orang yang melakukan perkara yang haram. Akidah Ahlussunnah apa? Berhak. Berhak apanya? Dapat gaji? Berhak diikop atau pasti diikop? Ahsan. Kenapa berhak? Tidak dikatakan pasti diikop. Yang meninggalkan. Lah kita lagi bahas apa? Kok bingung antum? Orang yang melakukan perbuatan yang haram, berhak diikop atau pasti diikop? Berhak. Kenapa dikatakan berhak? Tidak dikatakan pasti. Apanya tahta masyiatillah? Abdurrahman, duduknya khusyuk antum. Apa jawabannya? Berhak mendapatkan ikhob karena yang meninggalkan. Kenapa orang yang melakukan perbuatan yang haram selain syirik dan kekufuran dikatakan berhak dapat ikhob, tidak dikatakan pasti dapat ikhob? Kenapa? Jangan antum ulangi lagi pembahasannya. Kenapanya yang saya tanyakan? Kenapa tidak dikatakan pasti? Kok dikatakan berhak? Karena dia belum kafir. Ahsan. Karena perbuatan yang dia lakukan bukan pembatal Islam. Di bawah syirik dan kekufuran. Tidak Ahlussunnah, setiap perbuatan dosa di bawah syirik dan kekufuran, semuanya itu tahta masyitillah. Insya'a adabhu, insya'a afa'anhu. Walaupun dia mati dalam keadaan belum bertobat. Kalau dia mati dalam keadaan sudah bertobat, yaitu sudah di luar pembahasan. Ya. Qul ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi yaghfiru dhunuba jami'an. Naam. At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-islam yahdumu ma qablah. Sampai di sini ya. Tadi bacanya. Wa yusamma mahdhuran aw mamnu'an. Dan muharram juga dinamakan mahdhur, mamnu'. Jadi kalau dalam kutubul fi antum dapatkan hadza mahdhur, hadza mamnu', sama dengan ucapan mereka hadza muharram. Tapi sekarang al-makruh sampai waisama halalan wa jaizan besok dibaca oleh Afrijal. Dan persiapkan jawabannya. Yang asal baca aja. Saya tanyakan, kenapa ini marfu? Kenapa ini mansub? Dan kenapa ini majur? Ya, kalau jawab, oh karena fa'il, apa definisi fa'il? Oh karena sebagai maful, apa definisi maful? Harus dipertanggungjawabkan. Nah, biasa dari wal makruhu sampai wa yusama halalan wa jaizan. Setelah itu kita buat ujian. Nah, yang enggak lulus ya harus keluar dari majelis ini nanti. Ya harus betul-betul meraja. Ini ilmu alat, jangan main-main antum ilmu alat. Kalau antum main-main belajar ilmu alat menyesal nanti. Pas belajar kutubul fiqh masuk kutubul ini hadza mahdhur, bingung apa ini maksud mahdhur, buka kamus mahdhur ini. Padahal mahdhur istilah lain dari muharram. Ilmu alat harus betul-betul serius belajar. Ya, karena dia adalah ilmu alat. Pondasi antum untuk belajar untuk memahami fikih ya, paling usulul fiqh. Untuk memahami fikih sangat-sangat berpengaruh terhadap ilmu fikih antum. Ya, betul-betul dihafal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Antum pas anak puasa siapkan air, pas anak enggak puasa airnya enggak disiapkan. Lama sih lama, enggak apa. Jangan aja. Apa yang membedakan Mu'tazilah dan Khawarij dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah pelaku dosa besar? Okay.